بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita adalah pada ayat yang ke-20 dari surah At-Takwir. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-21. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Pada ayat yang ke-21 dari surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menjelaskan tentang keadaan malaikat Jibril alaihi salam, muta'in thamma amin. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada file PDF, antum bisa lihat di halaman 78 di bagian tengah. Muta'in thamma, muta'in yang ditaati, thamma ay hunaka, di sana. Jadi thamma itu maknanya di sana, ditaati di sana, ya, di langit, di kalangan para malaikat. Amin ala ma kullifa bihi, ya, terpercaya. Amin itu artinya terpercaya, mendapatkan amanah, ya, bisa menjalankan amanah. Ala ma kullifa bihi, terhadap tugas yang dibebankan padanya. Jibril huwal muta'a, Jibril adalah yang ditaati. Faman alladhi yuti'uhu, siapakah yang mentaatinya, yang menaatinya? Qala al-ulama, tuti'uhu al-malaikah. Para ulama berkata, ditaati oleh para malaikat. Li'annahu yanzilu bil-amri minallah, faya'murul malaikah fatuti'. Karena malaikat Jibril itu turun dengan membawa perintah dari Allah. Kemudian dengan perintah itu dia perintahkan kepada malaikat dan para malaikat mentaatinya. falahu imrah walahu ta'ah 'alal malaikah. Maka Jibril itu memiliki perintah dan ditaati oleh para malaikat. Thumma ar-rusulu 'alaihimus salatu wassalam alladziina yanzilu Jibrilu 'alaihim bil wahyi lahum imrah wa ta'ah 'alal mukallafin. Kemudian para rasul, semoga salawat dan salam tercurah untuk mereka, yang Jibril turun kepada mereka dengan menyampaikan wahyu, para rasul itu memiliki imrah, memiliki perintah dan ditaati oleh para mukallaf, orang-orang yang sudah terbebani dengan kewajiban syariat, manusia maupun jin. Ya, terbebani dengan kewajiban syariat, mukallaf itu artinya sudah baligh, berakal. Ya. Ya. Jadi para rasul manusia dari kalangan manusia yang mendapatkan wahyu melalui Jibril juga memiliki perintah dan ditaati oleh para mukallaf. Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatilah Allah dan taatilah rasul dan berhati-hatilah, ya. Awas, berhati-hatilah kalian. Fa in tawallaytum, kalau kalian berpaling, tidak mau taat, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah sesungguhnya para rasul kami itu hanyalah menyampaikan dengan penjelasan, ya, dengan penyampaian yang jelas. Mereka tugasnya hanya menyampaikan. Kalau kalian berpaling, tidak mau taat, para rasul tidak salah. Dan hati-hati dari adab Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 92. Nah, jadi para rasul itu juga memiliki perintah, yang perintahnya itu dari Allah. Harus ditaati. Fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan dari rasul yang mulia yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy, ya, yang memiliki kedudukan mulia. Aqsama Allahu 'azza wa jalla 'ala anna hadzal Qur'an qawlu hadzal rasul al-karim. Allah 'azza wa jalla bersumpah bahwa Quran ini adalah ucapan dari rasul yang mulia, al-malaki, rasul dari kalangan malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu Jibril, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Fi ayatin ukhra bayyana Allah subhanahu wa ta'ala wa aqsama anna hadzal Quran qawlu rasulin karim bashari. Di ayat yang lain, Allah yang maha suci lagi maha tinggi menjelaskan dan bersumpah bahwa Al-Quran ini adalah ucapan dari rasul yang mulia dari kalangan manusia. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah, fala uqsimu bima tubsiruna wama la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sya'ir. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang bisa kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak bisa kalian lihat. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Quran itu adalah ucapan dari rasul yang mulia. Wa ma huwa biqawli sya'ir, bukanlah ucapan dari seorang penyair. Surat Al-Haqqah ayat 38 dan sampai 41. Jadi ucapan innahu laqawlu rasulin karim itu ada setidaknya pada dua ayat. Innahu laqawlu rasulin karim itu ada pada surah At-Takwir ayat 19. Rasulin karim, utusan Allah yang mulia, ini di sini adalah utusan malaikat, kalau dalam surah At-Takwir ayat 19, surah yang kita kaji ini. Sedangkan di ayat yang lain, innahu laqawlu rasulin karim, di surah Al-Haqqah itu maksudnya adalah utusan yang mulia dari kalangan manusia. Farrasul huna fi surati at-Takwir rasulun malaki ay minal malaikah. Rasul di sini dalam surah At-Takwir adalah utusan dari kalangan malaikat. Wa huwa Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu Jibril, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Wa rasulu hunaka rasulun bashari. Sedangkan rasul yang ada di ayat yang lain di surah Al-Haqqah itu adalah rasul dari kalangan manusia, wa huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam, yaitu Muhammad, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. والدليل على هذا واضح. Dalil yang menunjukkan hal itu, bagaimana kita bisa tahu rasul yang itu adalah malaikat, rasul yang itu adalah manusia? Dalilnya jelas, petunjuknya jelas. Huna qala, di sini di dalam surah At-Takwir ini Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan dari Rasul yang mulia, yang memiliki kekuatan di sisi sang pemilik arsh, yang punya kedudukan. وَهَذَا الْوَصْفُ لِجِبْرِيلِ, sifat ini untuk Jibril. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ, karena Jibril itu dialah yang berada di sisi Allah. أَمَّا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ فِي الْأَرْضِ. Jadi kalau di sisi Allah artinya di langit. Ya. Adapun alaihi salatu wassalam itu di bumi. Hunaka qala, kalau di ayat di surah Al-Haqqah itu Allah berfirman, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir. Aku bersumpah dengan apa yang bisa kalian lihat dan apa yang tidak bisa kalian lihat. Sesungguhnya itu adalah ucapan dari Rasul yang mulia dan dia bukanlah seorang penyair. Kalau di ayat ini, raddan liqaulil kuffar alladzina qalu inna Muhammadan sya'ir. Ayat tersebut adalah bantahan bagi ucapan orang-orang kafir yang menyatakan sesungguhnya Muhammad adalah penyair. Wala biqauli kahin, bukan pula ucapan dari penyihir, tukang ramal. Itu dalam surah Al-Haqqah. Maka itu jelas menunjukkan rasul dari kalangan manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuhuma a'zam qasaman, manakah yang lebih agung sumpahnya? Jadi sekarang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membandingkan sumpah Allah di dalam surah At-Takwir dengan sumpah Allah di dalam surah Al-Haqqah. Mana yang lebih agung? Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-layli idha as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin. Maka aku bersumpah dengan Al-Khunnas. Al-Khunnas itu adalah bintang-bintang, ya, yang tersembunyi sinarnya di waktu siang. Al-Jawaril Kunnas, yang beredar dan kembali ke sarangnya, tidak terlihat di waktu siang. Wal-layli idha as'as, dan demi malam ketika datang. Wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh ketika terbit fajar. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia. Dzi quwwah, yang memiliki kekuatan. Apakah ini sumpahnya yang lebih agung ataukah yang ada di ayat yang lain? Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya ucapan Rasul yang mulia. Mana yang lebih utama? Kalau tadi sumpahnya tentang bersumpah dengan bintang, ya, dengan malam, dengan subuh. Sedangkan di surah Al-Haqqah, sumpahnya adalah dengan apa yang kalian lihat, wahai manusia, dan apa yang tidak kalian lihat. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Atsani a'zham." Yang kedua yang lebih agung. "Laisa fihi syai'a 'am minhu." Tidak ada yang lebih umum, lebih mencakup, lebih luas cakupannya dibandingkan yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah. "Bima tubsiruna wa ma la tubsirun." Dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. "Kullul asya' imma nubsiruha aw la nubsiruha." Segala sesuatu itu terbagi dua saja. Kalau tidak kita lihat, dia tidak bisa kita lihat. Kalau Allah bersumpah dengan apa yang kita lihat dan apa yang tidak kalian kita lihat, itu berarti Allah bersumpah dengan segala sesuatu. Nah, ini sumpah yang lebih umum. Maka sumpahnya lebih agung. "Idzan aqsamallahu bikulli syai'." Karena itu Allah bersumpah dengan segala sesuatu. "Wahuna aqsama bil ayatil 'alawiyyah." Bil ayatil 'alawiyyah. Dan di sini Allah bersumpah dalam surah At-Takwir ini dengan ayat-ayat yang tinggi. Makhluk-makhluk yang tinggi berkaitan dengan bintang, ya, pergantian malam. "Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas." Hadhihi ayat ulwiyah ufuqiyah. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian makhluk-makhluk yang tinggi dan di ufuk, yang berada di ufuk. "Tunasibur rasul alladhi uqsima ala annahu qawluhu wa huwa Jibril." Yang sesuai dengan Rasul yang menjadi bagian yang isi dari sumpah, bahwasanya yang itu Al-Quran itulah ucapannya, "wahuwa Jibril," yaitu Jibril. "Lianna Jibrila inda Allah." Karena Jibril itu berada di sisi Allah. "Fa'idha qala qail," jika ada yang berkata, "kaifa yasifullahu al-Quran bi'annahu qawlul rasulil bashari wal rasulil malaki." Bagaimana Allah mensifatkan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Rasul dari kalangan manusia dan Rasul dari kalangan malaikat. "Falaqul na'am ar-rasulul malaki ballagahu ilal rasulil bashar." Iya, Rasul dari kalangan malaikat menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasul dari kalangan manusia. "War-rasulul bashari ballagahu ilal ummah." Sedangkan Rasul dari kalangan manusia menyampaikan itu kepada umat. "Fasara qawlu hadha bin niyabah." Maka ucapan ini adalah sebagai pengganti. Qawlu Jibril bin niyabah. Ucapan Jibril itu sebagai pengganti. "Wa qawlu Muhammad bin niyabah." Ucapan Muhammad juga sebagai pengganti. Pengganti, karena pengucap yang sebenarnya adalah Allah. Yang berfirman sebenarnya itu adalah Allah. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad hanya menukil. Niyabah, hanya pengganti saja. Menukil ucapan, bukan ucapan sendiri. "Wal qailul awwal huwa Allah azza wa jal." Yang berbicara pertama kali adalah Allah azza wa jal. "Fal qur'anu qawlullahi haqiqatan." Maka Al-Quran itu adalah firman Allah secara hakiki, secara sebenarnya, hakikatnya. Allah berfirman dengan sebenar-benarnya, dengan ucapan yang mengandung huruf dan dengan suara yang didengar oleh makhluk yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa qawlu Jibril bi'tibari annahu ballaghahu li Muhammad. Wa qawlu Muhammad bi'tibar annahu ballaghahu ilal ummah." Dan disebut sebagai ucapan Jibril dari sisi bahwa Jibril itu menyampaikan kepada Muhammad. dan ucapan Muhammad dari sisi bahwasanya beliau menyampaikan kepada umat. Nah, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW hanya penyampai saja. Tapi disebut sebagai ucapan dia. Ucapan yang pihak yang menyampaikan. Yang meneruskan. Nah. Kemudian pada ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Dan sahib kalian ini bukanlah seorang yang gila. Ai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahib kalian, rekan kalian yang sering berada di tempat yang sama dengan kalian di negeri kalian bukanlah orang yang gila. Wa ta'ammal annahu qala. Perhatikan di sini bahwasanya dia Allah berfirman wama sahibukum, tidaklah sahib kalian, rekan kalian, orang yang kalian kenal dengan baik ini, dia tidaklah gila. Ka'annahu qala, seakan-akan Allah berfirman ma sahibukum alladhi ta'rifunahu wa antum iyyahu da'iman baqiya fihim 40 sana fi makkah qabla an-nubuwah ya'rifunahu وَيَعْرِفُونَ صِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ حَتَّى كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ إِسْمَ الْأَمِينَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ يَعْنِي لَيْسَ مَجْنُونًا. Seakan-akan Allah menyatakan, tidaklah rekan kalian yang kalian kenal, yang selalu bersama kalian, tinggal bersama kalian, tinggal di tengah-tengah mereka, 40 tahun di Mekah sebelum kenabian. Mereka mengenalnya. Mereka mengenal kejujuran dan amanah beliau. Sampai menyematkan gelar Al-Amin kepada beliau. Orang yang amanah, yang dipercaya. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin dari orang-orang itu. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Tidaklah sahib kalian ini merupakan orang yang gila. يَعْنِي لَيْسَ مَجْنُونًا. Dia bukanlah orang yang gila. بَلْ هُوَ أَقَلُ الْأُقَلَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Bahkan beliau adalah manusia yang paling berakal. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. أَكْمَلُ النَّاسِ أَقْلًا بِلَا شَكَّ. Beliau adalah manusia yang akalnya paling sempurna, tidak diragukan lagi. Wa asaddahum ra'yan, dan yang paling lurus ra'yunya, pikirannya. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Walaqad ra'ahu, dan sungguh dia telah melihatnya. Ai ra'a Jibril, artinya Nabi Muhammad SAW melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas. Ai al-bayyin al-zahir al-ali, di ufuk yang jelas, yang tinggi. فَإِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam melihat Jibril pada wujud aslinya seperti wujud yang diciptakan oleh Allah, مَرَّتَيْنِ, dua kali. مَرَّةً فِي غَارِ حِرَى, sekali di gua Hira. Wa marratan fis sama'is sabi'ah, dan sekali di langit yang ketujuh. Lamma urija bihi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami mi'raj. Wa hadhihi ar-ru'ya hiya allati fi ghari Hira, yang dilihat penglihatan tersebut, penglihatan tersebut adalah ketika di Gua Hira. Li'annahu yaqul, karena Allah di sini berfirman, ra'ahu bil ufuq, dia melihatnya di ufuk. Idzan Muhammad fil ardi, karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi. Tapi malaikat Jibril itu terlihat di ufuk. Nah. Wa ma huwa, ya. Berikutnya ayat berikutnya. Ayat yang ke 24 dari surah At-Takwir. Wa ma huwa 'alal ghaibi lidhanin. Wa ma huwa, dan tidaklah dia, yaitu Muhammad, 'alal ghaibi, terhadap perkara yang gaib. Yani 'alal wahyi, perkara yang gaib artinya wahyu. Alladhi ja'ahu min 'indillah, yang dibawa dari sisi Allah, bidhanin. Bidhad ay bibakhil, artinya bakhil, kikir. Jadi kalau wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, tidaklah dia Muhammad terhadap wahyu yang gaib bakhil untuk menyampaikan. Jadi Nabi SAW itu tidak kikir untuk menyampaikan ilmu. Justru beliau adalah manusia yang paling dermawan dalam segala-galanya. Dermawan dalam menyampaikan ilmu, dermawan dalam menyampaikan harta, dermawan dalam menyampaikan pikiran, pendapat yang bermanfaat, tenaga. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Beliau bukan bidhanin, beliau bukan orang bakhil. Bakhil terhadap wahyu. Kalau beliau mendapatkan wahyu, beliau akan sampaikan kepada umat. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Fahuwa alaihi salatu wassalam. Pasti beliau sampaikan. Kadang ada yang beliau sampaikan kepada sahabat tertentu, tidak kepada sahabat yang lain. Tapi terus beliau selalu menyampaikan. Tidak ada yang beliau sembunyikan, ya, kalau itu untuk kemaslahatan. Fahuwa alaihi salatu wassalam laisa bimuttaham fil wahyi wala bakhil bihi. Beliau alaihi salatu wassalam bukanlah orang yang layak dicurigai dalam penyampaian wahyu. Beliau juga bukan orang yang bakhil, orang yang kikir. Bal huwa ashaddun nasi badalan lima uhiya ilaih. Bahkan beliau adalah manusia yang paling dermawan ketika menyampaikan wahyu yang diterima. Yu'allimun nas fi kulli munasabah. Beliau mengajarkan kepada manusia dalam setiap keadaan. Wa huwa ab'adun nasi 'anit tuhmah li kamali sidqihi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah manusia yang paling jauh dari tuduhan berdusta, karena beliau kejujurannya sempurna. Orang yang paling sempurna kejujurannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak pantas diduga berdusta. Wa fi qira'ah, di dalam sebagian qira'ah, bidhanin bidha al mushalah. Jadi ayat ini surah At-Takwir ayat yang ke 24 ini, qira'ah yang masyhur adalah dengan dha, dengan dha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, tapi ada qira'ah lain yang juga sahih dengan dha al-mushalah, dengan dha bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kalau bidhanin dengan dha itu maknanya bakhil. Kalau dhanin ay bimuttaham, tertuduh, pendusta. Min adh-dhan wa huwa at-tuhmah, dari kata adh-dhan yaitu tuduhan, diduga sebagai orang yang tidak jujur, berdusta. Nabi dua-duanya tidak bakhil, juga bukan orang yang pendusta. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah At-Takwir ayat ke-25, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Dan bukanlah Al-Qur'an itu sebagai ucapan syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. "Ai laisa biqauli ahadin minasyayatin." Bukanlah Al-Qur'an itu adalah ucapan syaitan, siapapun dari kalangan syaitan. Wahumul kahanah, yaitu para tukang ramal. Alladzina tuhi ilaihimus syayatin alwahya wa yukadzibuna ma'ahu wa yakdzibuna ma'ahu wa yukhbiruna an-nas fayadhunnunahum shadiqin. Para tukang ramal itu mendapat bisikan dari syaitan. Bisikan ini maksudnya bukan wahyu dari Allah ya, tapi bisikan. Waswas. Ya. Bisikan keburukan dari syaitan. Juga ada kedustaan. Ya. Kemudian tukang ramal itu menghabarkan kepada manusia dan manusia menganggap itu sebagai berita yang benar, yang jujur, padahal dusta. Al-Quran bukan itu, bukan ucapan syaitan, bukan bisikan syaitan kepada para tukang ramal tersebut. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ayna tadhhabun?" Fa'ayna tadhhabun? Kemana perginya akal kalian hingga mendustakan Al-Qur'an? Nah. "In huwa illa dzikrun lil 'alamin." Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali adalah peringatan bagi semesta alam. In huna bimakna ma. In di sini maknanya adalah ma, tidak, nafiah. Wahadihi qa'idah. Di sini ada kaidah. Annahu idza ja'at illa ba'da in fahiya bimakna ma. Ada kaidah dalam bahasa Arab. Jika ada kalimat illa setelah in, maka in itu maknanya adalah ma. Ay annaha takunu nafiyah. Artinya ma yang sifatnya menafikan, meniadakan. Li anna in ta'ti nafiyah wa ta'ti syartiyah wa ta'ti mukhaffafa min ats-tsaqilah. In itu bisa ada tiga kemungkinan. In kadang bermakna nafiyah, peniadaan. Yang kedua, wa ta'ti syartiyah, dia bisa menjadi syarat. Nah, yang ketiga, mukhaffafah minas saqilah, yang meringankan. Mukhaffafah dari as-saqilah. Walladhi yubayyinu hadhihi al-ma'ani huwa as-siyaq. Yang menjelaskan makna-makna ini, kapan dia bermakna nafiyah, kapan dia bermakna syartiyah, kapan dia bermakna mukhaffafah, adalah konteksnya. Fa idza ja'at in wa ba'daha illa fahiya nafiyah. Kalau ada in setelahnya ada illa, maka maknanya adalah nafiyah, penafian. Ai ma huwa ai al-Qur'an alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nazala bihi Jibril ala qalbihi illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad diturunkan oleh Jibril kepada hatinya melainkan adalah zikrun lil alamin, peringatan bagi semesta alam. Zikrun yashmalu tadzkir wa tadzakkur. Zikrun di sini mencakup at-tadzkir, peringatan, wa tadzakkur, sesuatu yang bisa diambil sebagai pelajaran. Fahuwa tadzkirun lil alamin wa tadzakkur lahum. Maka ini adalah peringatan bagi semesta alam dan juga sebagai pelajaran. Nah, bagi mereka. Ay annahum yatadzakkaruna bihi wa yatta'idhuna bihi. Mereka mengambilnya sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Wal muradu bil alamin, yang dimaksud dengan al alamin, man bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sasaran dakwah diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi manusia dan jin di seluruh penjuru alam semesta. Ya. Maka Al-Quran ini adalah peringatan bagi manusia dan jin yang menjadi sasaran diutusnya Rasul. Sasaran diutusnya Rasul itu sejak beliau diutus sebagai Rasul sampai hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam, manusia dan jin di berbagai tempat, apapun negaranya, apapun suku bangsanya. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabaraka, sungguh banyak keberkahan Allah, alladzi nazzalal furqan, yang dia menurunkan al-furqan, Quran sebagai pembeda al-haq dengan kebatilan, 'ala 'abdihi, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar Al-Quran itu menjadi penyampai peringatan kepada semesta alam, manusia dan jin. Al-Furqan ayat 1. Falmuradu bil'alamin huna man ursila ilaihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani maksud dengan al-alamin adalah siapa yang menjadi sasaran diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, mungkin sampai di sini kajian kita, sampai di ayat yang ke-27. Nah. Dari ayat ke-21 sampai di 27. Nah. Dari surah At-Takwir. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya dari ayat yang ke-28. Naam. Al-afu minkum. Mungkin sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.